Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعاذني وأعاذكم الله. الحمد لله. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sebuah hadis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yaitu hadis Ummina Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan seorang yang bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang ibunya yang meninggal dunia secara tiba-tiba sehingga tidak sempat untuk bersedekah. Khalid bin Din, dalam hadis tersebut memberikan faedah kepada kita agar kita bersegera dalam melakukan amal. Ditambah lagi dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Batiru bil a'mal sab'an." Bersegeralah kalian untuk beramal saleh karena 7 perkara. Di antaranya adalah al-maut. Di saat kematian telah menjemput, maka tidak ada kesempatan lagi bagi seorang hamba untuk menambah kebaikan, maka hendaknya bersegera, terlebih lagi ketika seorang sudah merasakan bahwasanya kehidupannya akan berakhir. Maka disarankan, dianjurkan untuk bersedekah, untuk berwasiat, sebagaimana yang akan disampaikan perkara ini dalam hadis yang akan kita baca tadi. Ikhwali fiddin rahimah wa rahmukumullah. Hadis ini na'am warakallahu fikum menggambarkan bahwasanya mautul fuj'ah, kematian secara mendadak, ini bisa menghalangi seorang untuk melakukan kebaikan menambah kebaikan. Kiranya tidak mendadak, mungkin dia bisa berwasiat. Mungkin dia bisa na'amarakallahu fikum berpesan pada keluarganya untuk kemaslahatan dirinya setelah dia meninggal dunia. Karena tiba-tiba kematian itu sehingga enggak sempat. Tapi dalam hadis itu, hadis Aisyah itu, orang tersebut diberikan ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, berkaitan dengan ibunya tadi, maka Rasulullah SAW menjawab, tidak masalah, na'warakallahu fikum. Dia bersedekah, na'warakallahu fikum, untuk ibunya. Jadi tidak ada apa, masih ada kesempatan. Insyaallah, na'warakallahu fikum, dan akan bermanfaat bagi apa? Bagi al-mayyit. Khalifiddin rahimahumullah. Tapi alangkah baiknya kalau kemudian dia sendiri, enggak orang lain. Itu kan orang lain ya, na'warakallahu fikum. Inilah yang akan disampaikan pada hadis yang akan kita baca nanti. Khalifiddin rahimahumullah. Yaitu memanfaatkan momen-momen di akhir kehidupannya untuk bersedekah, untuk berwasiat menambah kebaikan. Kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qal ma'alif rahimahullah wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, qala Mu'ad bercerita, qala Nabi alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salam serta selawatnya kepadanya, beliau bersabda, innallaha tasaddaqa alaikum bi thulutsi amwalikum inda wafatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bersedekah kepada kalian dengan 2/3 dari harta kalian ketika kalian hendak meninggal dunia. Khalifiddin rahman wa rahmakumullah. Al-Indiyah. Indah. Al-Indiyah. Imma Indiyatun lahiqah. Imma Indiyatun sabiqah. Nawarakulawin. Khalifiddin rahman wa rahmakumullah. Kalau dimanakan Indiyatun sabiqah. Nawarakulawin. Maka itu na'marakallahu fikum bimakna nam, bimakna al-wasiyah na'marakallahu fikum khalifitun rahmarakum. Kalau dikatakan indiyatun lahiqah, itu bimakna atiyah sodakah na'marakallahu fikum. Jadi na'marakallahu fikum, dalam kondisi seperti itu, seorang yang sedang mengalami sakaratul maut atau sedang sakit parah yang dikhawatirkan dengan sakit tersebut dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Na'marakallahu fikum, dia berpesan atau langsung na'marakallahu fikum memberikan hartanya kepada orang lain na'marakallahu fikum dalam rangka untuk bersedekah, berinfak. Khalifiddin rahimahumullah. Seperti na'marakallahu fikum, ini tolong kasihkan si fulan, dia masih hidup, na'marakallahu fikum. Berarti ini atiyah na'warakallahu. Pemberian. Ini tolong kasihkan ke perhiasan ini, ini kasihkan ke pondok ini. Langsung saat itu dalam keadaan dia masih hidup. Ya, atau na'amarakallahu fikum dalam bentuk wasiat. Nanti kalau saya mati, nam, tolong kasihkan ini kepadanya, kepada si fulan. Na'amarakallahu. Ya. Boleh. Dan ketentuannya ikhwal fiddin rahimahullahi rahmahkum jami'an barakallahu fikum, kembali pada pembahasan yang kita bahas kemarin, yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah bersedekah kepada kita, kepada hamba-Nya, dengan sepertiga hartanya, harta kita. Artinya memberikan kesempatan kepada kita untuk manfaatkan harta kita. Na'warakallahu fikum, di dalam menambah ajar indallah. Ya, dan itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Walas. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tasaddaqa 'alaikum bi tsulutsi amwalikum inda wafatikum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah bersedekah atas kalian bi tsulutsi amwalikum, dengan sepertiga harta kalian ketika kalian hendak mati. Nawarakallahu fik. Bukhari fi din rahimahullahi wa waziyadatan fi hasanatikum. Ziyadatan fi hasanatikum, sebagai bentuk tambahan terhadap kebaikan-kebaikan kalian. Rawahu Ad-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, wa akhrajahu Ahmad Al-Bazzar min hadithi Abi Darda, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad serta Imam Bazzar dari hadisnya Abu Darda, juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah. Wa kulluha dha'ifatun, semuanya dha'if, lakin akan tapi yuqawi ba'duha ba'dhan, wallahu a'lam. Akan tapi hadis ini bisa menjadi kuat dengan sebagian, ya, menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Wallahu a'lam. Khalifitin rahimani wa rahmakumullah jami'an. Di sini mu'alif rahmatullahi ta'ala, ya, menganggap hadis ini, ya, bisa dijadikan sebagai hujah. Kalau begitu, khalifitin, hadis ini bisa diambil faedah. Diambil faedah yang pertama, dalilun ala annahu yajuzul insani ayyusi bisulus. Dalam hadis ini terdapat dalil diperkenankannya bagi seseorang untuk berwasiat dengan sepertiga harta walau indal maut, meskipun dalam kondisi sakaratul maut atau amarakallah hendak meninggal dunia. Amarakallah. Ini berdasarkan sabda Rasul, inda wafatikum. Disebutkan oleh beliau, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hatta fi maradil maut yajuz an yusi bisulus. Meskipun amarakallahu fikum, dalam kondisi sakit yang menyebabkan dia mati, maka boleh baginya untuk berwasiat dengan sepertiga. ويجوزوا أيضا أن يوصي بالثلث منفلا بعد موته لحديث سعد ابن أبي وقاص نعم ورقلاف dan boleh pula na'am barakallahu fikum berwasiat dengan sepertiga harta munafilan ba'da mauti yang diberikan setelah kematiannya, yaitu wasiat na'am barakallahu fikum. Ini berdasarkan saat hadisnya saat ibn Waqqas rokot sabaku. Jadi boleh misalnya na'am barakallahu fikum dia mau meninggal dunia kemudian berpesan ya, atau langsung berikan dari hartanya. Ini harta saya, tolong kasihkan langsung. Berarti nanti ya yang nama rakyat. Ya. Khalifidin rahmah rahmah. Yang disebut dengan indiyatul lahiqah. Ya nama rakyat. Atau nama rakyat. Dia berpesan nanti kalau saya sudah mati, ini tolong dikasihkan. Ya. Kepada si fulan atau kepada yayasan apa gitu ya. Maka dua-duanya boleh. Ya, yeah. Meskipun amarakallahu fikum dalam kondisi sakit parah. Ya, yeah, sakit parah. Sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Berbeda dengan Khalifuddin rahimahullah dengan kasus menceraikan istri dalam kondisi sakit parah. Nah, makanya sudah kita bahas kemarin amarakallahu fikum pada pembahasan warisan, yaitu ketika seorang yang sedang sakit parah kemudian menceraikan istrinya. Dan di sini ada perincian kemarin ya, amarakallahu fikum. Ya terkait dengan tauritsul mutallaqah, warisannya istri yang dicerai oleh suaminya. Dan berkaitan dengan maradul mukhawif, sakit yang parah yang menyebabkan dia akan meninggal dunia. Itu ada satu permasalahan ketika seorang suami yang dalam kondisi semacam itu menceraikan istrinya dan ditengarai ada unsurnya. Nah, unsur untuk menghalangi warisannya istri, maka dalam kasus itu jumhur ulama menyatakan istrinya tetap mewarisi meskipun dicerai dengan cerai bain. Ya, tetap mewarisi. Ya, jumhur ulama memandang demikian. Wallah alam bisu. Jadi kan ada amarakallahu fikum menahan harta dari seorang. Tapi di sini amarakallahu fikum dalam kondisi maradul mukhawif, maradul mukhawif dalam rangka untuk memberikan hartanya, melepaskan hartanya. Kalau tadi kan menahan harta dari seorang, itu baru tuduhan saja amarakallahu fikum, baru ada indikasi ke sana langsung dihukumin amarakallahu fikum, tetap hartanya tetap ujul, tetap dikasihkan kepada istri. Tapi kalau amarakallahu fikum dalam kondisi amarakallahu seperti itu dalam memberikan harta, bukan menahan ya. Kalau yang dalam kasus menceraikan istri ya, dalam kondisi maradul mukhawif dengan cerai tiga ya, dengan talak tiga, talak bain, ya, dalam kasus menahan harta ya, dalam bab ini, dalam kasusnya amar memberikan harta, maka tidak masalah amarakallahu fikum berdasarkan hadis ini yang pertama, dan yang kedua berdasarkan hadisnya saat ibn Abi Waqqas ya, yang sudah kita baca kemarin ya. As-sulus was-sulusu katsir. Ini ketentuan yang pertama, amarakallahu fikum harus diberikan sepertiga atau kurang. Ya. Gapit yang kedua, ketentuan yang kedua diberikan kepada selain ahli waris. Ya. Nah, ini faedah yang bisa diambil dari apa? Dari hadis di atas. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis di atas, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha tasaddaqu. Nih. Tasaddaqu. alaikum bi sulusi amwalikum inda wafatikum. Nah, padahal semua harta yang kita miliki itu pemberian Allah. Ada enggak harta yang tidak dari pemberian Allah? Semuanya. Nah. Ya makanya amarakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dalam kondisi yang semacam itu untuk bersedekah. Dan ini amarakallahu fikum, dalam kondisi seperti itu hanya diizinkan sepertiga saja. Enggak boleh. Loh, memang ada larangan kalau misalnya saya sedekahkan semuanya. Ada larangan enggak? Ya ada memang amarakallahu fikum, tapi di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini dalam konteks imtinan. Siakul imtinan. Khalifat rahmakumullah. Jadi kalau imtinan amarakallahu fikum itu pada posisi yang paling mentok. Gitu loh. Sudah ini, amarakallahu fikum. Mentoknya sepertiga, enggak boleh lebih. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ditambah lagi ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum, ya. Bahwasanya diberikannya seperti itu dan dikatakan oleh Rasulullah sudah banyak. Nah, itu berkaitan dengan hak yang lain, hak orang lain, yaitu ahli waris, ahli waris. Nih, ditambah lagi ikhwan fillah rahimakumullah, ada celaan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bagi orang yang mensedekahkan semua hartanya. Nah, barakallahu fikum dalam keadaan masih ada ahli warisnya. Ya. Yeah. Ada seorang barakallahu fikum punya budak. Ketika tidak meninggal dunia, budaknya disedekahkan semuanya. Nah, barakallahu fikum. Disedekahkan semuanya. Saya itu barakallahu fikum, keluarganya yang dari kampung datang. Iya. Yeah. Lu kamu keluarganya, iya. Yeah. Budaknya itu diambil lagi sama Rasulullah. Terus kemudian dijual sama Rasulullah. Padahal tadinya sudah dimerdekakan ya, na'amarakallahu fikum. Dijual sama Rasulullah, kemudian diambil sepertiganya, dikasihkan kepada apa? Sesuai dengan apa? Dengan wasiatnya. Baru selebihnya dikasihkan kepada apa? Kepada keluarganya. Ya. Yeah. Itu menunjukkan dan Rasulullah SAW ada ancaman bagi orang semacam itu. Ya. Yeah. Dengan siksa di dalam kuburnya wa ila Allah alam besar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi tidak boleh dari lebih dari sepertiga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dari hadis ini pula barakallahu fikum diambil faedah itsbatus shadaqah minallah. Yaitu menetapkan sifat sedekah Allah Subhanahu wa taala bersedekah. Nah, barakallahu fikum. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, isbatu shadaqah minallahi azza wajal. Menetapkan shadaqah dari Allah Subhanahu wa taala li qoulihi innallaha tasaddaqa. Berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, innallaha tasaddaqa, semua Allah Subhanahu bersedekah. Waqad jaa'a mithluhu fi hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan datang pula semisal itu dalam hadisnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hina sa'alan nabiyya alaihi salatu wassalam, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam an qawlihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru min sholati in hiftum ay yaftinakum alladziina kafaru. Nah, tidak mengapa bagi kalian semuanya wahai kaum muslimin untuk mengqasar salat. Ya. Yeah. Jika kalian khawatir, takut, ya, yeah, kalian terfitnah oleh orang-orang kafir. Khalifah bin Rahmah rahimakumullah. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa naqsuru waqad amanna?" Ya, yeah, wahai Rasulullah, bagaimana kita tetap melakukan surat qasar padahal kita sudah aman. Nih, pada sudah aman amarakallahu. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Rasul alaihi salatu wasallam, shadaqatun itu merupakan sedekah. Tasaddaqallahu fi 'alaikum, yang Allah Subhanahu wa taala bersedekah atas kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, maka hadis ini sama seperti hadis di atas, fihi isbatut tasadduq minallah. Pada nas-nas ini terdapat faedah menetapkan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kali fitnah marhamakmu. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengambil dengan nas semacam ini untuk menetapkan nama bagi Allah mutasaddiq? Ya, Allah punya nama mutasaddiq. Maka kita katakan tidak. Ya, tidak. Ya kali fitnah marhamakmu. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin. La, ya, la. Binaan al-qaidah al-amah min annu la yu'khadu min as-sifati ismun. Wa yu'khadhu minal ismi sifatun. Ini kaidahnya. Tidak diambil dari sifat, ya. Dari nas-nas sifat, ya, untuk menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi diambil dari nama, ya, untuk menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kayak Sami, ada sifat As-Sam. Alim, menetapkan sifat Al-Ilm. Ya, Qadir, ada sifat Al-Qudrah. Naam. Tapi kalau na'am barakallahu fikum, sifat nih, nas-nas sifat itu tidak bisa kita tetapkan dengannya untuk menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini ya. Allah Subhanahu wa taala tasaddaq. Apakah bisa kita tetapkan bagi Allah nama mutasaddiq? Ya, enggak bisa. Ya kali fi tindah maram. Nah. Kemudian, amin fawaidah hadzal hadis, termasuk faedah hadis ini adalah annau yajuzul marid marad al-maut ayyatatawwa bi akthar annahu la yajuzu lil marid marad al-maut ayyatatawwa bi akthar min as-sus. Puasnya tidak diperkenankan bagi orang yang sakit parah, sakit yang secara keumuman bisa mengantarkan orangnya kepada kematian. Khalifitin rahimahumullah. Ya, seperti sakit mungkin kanker ya. Kanker stadium 4 gitu ya. Na'am. Atau liver, penyakit liver. Atau penyakit jantung. Yang na'am warakallahu fikum ma'ruf, penyakit-penyakit semacam itu. Kebanyakannya bisa mengantarkan orang yang terkena penyakit tersebut pada kematian. Itu maradul mukhawif. Nah, kalau sekedar sakit gigi, ya, nawarakallahu. Atau pusing-pusing ringan, nah, pekel-pekel, nawarakallahu fikum. Enggak. Kharifitin rahmah-rahmahkumuh. Enggak masuk, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah maradul mukhawif, ya, sakit yang secara klinis, ya, secara klinis, dokter, itu sering apa istilahnya nama rokokku memprediksi ya bisa menyebabkan kematian seorang. Ya kali fitin rahimah rokok, maka nggak boleh saat itu nama rokok saat itu untuk bersedekah tatawu. Ya, kalau sedekah yang wajib ya wajib, meskipun sakit nggak sakit ya tetap wajib ya nama rokokku bersedekah tatawu. Ya, sedekah yang sifatnya mustahab. Bukan zakat ya. Kalau zakat itu kewajibannya karena sebab lain, ada sebabnya kan gitu. Kayak zakat fitrah. Karena apa? Karena zakat fitrah terkait dengan jiwanya. Karena dia hidup, maka dizakati zakat fitrah. Kalau dia sudah mati enggak ada zakat fitrah kan gitu ya. Demikian pula zakat mal. Itu nama warakallahu fikum kewajiban berkaitan dengan wujudul mal. Punya sapi 30 ekor, maka dizakati wajib nama warakallahu. Punya kambing 40 ekor, wajib. Punya unta 5 ekor, wajib nama warakallahu untuk mengeluarkan dari hartanya. Tapi ini yang dimaksud adalah tatawu nama warakallahu. Bukan zakat, bukan sedekah yang wajib. Maka tidak diperkenankan bagi seorang yang dalam kondisi sakit, apa sakit parah, sakit mukhawif, maradul mukhawif, untuk nam bersedekah dengan sedekah tatawu bi aktsar minas sulus. Nggih. Lebih dari nama sepertiga. Baik sedekah secara langsung atau sedekah yang akan ditunaikan setelah kematian ini atau yaitu wasiat. Nggih. Ya qalibatun rahmakumullah. Baik dalam bentuk hadiah atau dalam bentuk atiyah atau dalam bentuk sedekah, ya sedekah awraqlah. Ya, qalibatun rahmakumullah. Nah, enggak boleh dalam kondisi semacam itu lebih dari sepertiga. Liqauli alaihi salatu wassalam. As-sulus rabbi sulus di amwalikum. Juga dalam riwayat yang lain, as-sulus was-sulusu katsir. Sudah ya. Ya khari fitin rahman wa rahmukumullah. Nah. Kemudian dari hadis ini diambil faedah juga jawazu tabarru'ul insan indal maut. Jawazu tabarru'ul insan indal maut liqauli alaihi salatu wassalam inna wafatim. Tabarru' itu pemberian yang dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Entah hadiah, entah atiyah, ya na amara kelawit. Nih, entah sedekah. Khalifat entah maramukmu yang sifatnya apa? Sifatnya tatawu, bukan wajib. Sifatnya sunnah, bukan wajib. Nah, itu kita baru. Bisulus fa'akal. Itu diberikan sepertiga atau kurang. Nah. Walakin yushtaratu fi hadha syart. Wahu ayyakuna ya'ya ma yakul. Ayyakuna ya'ya ma yakul. Akan tapi dipersyaratkan dalam kondisi ini, orang yang sakit tadi paham apa yang ia katakan. Ngerti. Ya, bukan sedang dikuasai oleh sakit. Bukan ada ya nama orang sakit yang menguasai dirinya sehingga dia enggak sadar apa yang ia lakukan, apa yang ia lakukan, apa yang ia ucapkan itu enggak sadar. Nah, warakallahu. Maka dipersyaratkan dalam kondisi semacam itu, ya. Dia dalam kondisi faham dengan apa yang ia ucapkan. Ya, karena itu termasuk manatu taklif. Nah, taklif itu kan akal ya. Mana tuh taklif itu diantaranya al-akal. Nama orang yang enggak sadar, ini enggak ada taklif, enggak ada pembahanan. Ya. Maka dipintah marah makmuh. Demikian pula orang yang sakit, kemudian sakit yang membawa dirinya. Sehingga dia tidak sadar apa tindakannya, apa ucapannya. Maka nama rakulahikum enggak sah, perbuatannya enggak sah. Jelas ya. Kalau dia cinta marah makmum, maka dia persyaratkan harus ini. Nah, warakulaf harus ayakun ayak ya mayakul. Fa'inkan layak ya mayakul. Misal an wasla bil maratu ila hadin syara yuhadi la yuhsin mayakul. Seperti yang amarakulafikum disebutkan oleh beliau, sakitnya ya menjadikan dia nam atau membawa dia apa mengantar dia pada ya kondisi sampai yuhadi itu nam kata-katanya enggak jelas. Nah, warakallahu fikum ya khalifat rahmakumullah la yuhsinu ma yaqul, enggak bagus ucapannya ya khalifat rahmakumullah wala yudra wala yadri ma yaqul, dan dia tidak sadar apa yang ia katakan amarakallahu fikum. Ya. Fauna la yasih tasarrufu. Di sini amarakallahu fikum tindakannya dianggap enggak sah. Naam. Khariqitun rahmakumullah. Ya. Entah itu berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan yang lainnya, misalnya sholat ya, sholat atau yang lainnya, konflik entah dalam kondisi semacam sholatnya nggak sah. Ya, konflik entah marhamakum. Kenapa? Semuanya na'amarakallahu fikum itu harus disertai dengan akal, dengan kesadaran. Makanya al-aql manatut taklif. Akal itu na'amarakallahu tempatnya pembebanan. Ketika akal hilang, pembebanannya nggak ada. Na'amarakallahu fikum. Kali ya. Ya kali fit entah mana makmum. Nah, walau alam peswa. Nah, dikatakan oleh beliau, fauna la yaslih mutasarrufu wa la tabarru'u li'annahu laisa lahu aqlun. Jelas ya. Sekali lagi dikatakan akal itu adalah manatut taklif. Wallahu alam peswa. Wa min fawaidil hadis, dan termasuk faedah hadis ini adalah annal insan yu'jaru ala ma qaddamahu min al-amal ba'dal wafat, bahwasanya seorang diberi pahala terhadap apa yang ia telah lakukan dari amalan-amalan, bahkan setelah kematiannya. Dikauli alaih salatu wassalam, ziyadatan fi hasanatikum, sebagai bentuk penambahan terhadap kebaikan-kebaikan kalian. Khususun idha fassarnal indiyah, bi anna indiyatun lahiqah. Faya satu lihada, marwah muslim. Fi sahihi min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Nah, maksudnya seorang itu akan diberi pahala terhadap apa yang telah ia lakukan dari amalan-amalan setelah kematiannya. Ini berdasarkan sabda Nabi, ziyadatan fi hasanatikum. Khairifidin rahmaramukum. Khususan, terlebih lagi kalau kita tafsirkan indiyah, di sini indiyah lahiqah. Na'am warakulah. Dan hal semacam ini, na'am warakulah fikum, dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu yang pertama sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu sedekah yang diberikan oleh nam pemilik harta ketika dia masih hidup. Ya, na'amarakallahu. Maka setelah meninggal dunia, sedekah semacam ini akan tetap mengalir pahalanya. Wakadalik, demikian pula, ilmun yuntafa' bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, waladun shalih yad'ulah. Yaitu anak yang soleh yang mendoakannya. Khalifidin rahmahurrahmukum. Sehingga bagi seorang hendaknya bersemangat seorang hamba bersemangat dalam perkara-perkara yang semacam ini karena dia sadar dia akan mati. Na'amarakallahu. Yang perbanyak amalan-amalannya. Na'amarakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, bayanu minnatillahi wa fadlihi ala ibadihi. Artinya menjelaskan anugerah Allah dan keutamaannya kepada hamba-hambanya. Wa dhalika bis sadaqati haitsu adina lahum natasa'a ayatasaddaqu bis sulus. Ya demikian itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan bagi hamba-hambanya untuk bersedekah dengan sepertiga hartanya. Khalifiddin rahmanahu wa rahmakumu jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Mengizinkan kepada hamba-hambanya dalam posisi semacam itu, posisi yang genting semacam itu, posisi yang ya sakit seperti itu, na'amarakallahu fikum, untuk ya bersedekah sebagai pemberian kesempatan bagi hamba menambah kebaikannya. Naam. Adina lahum ayatasaddaqu bis-sulus, yakni fa'aqal, dengan sepertiga atau kurang, min ajri ziyadatil hasanat, dalam rangka untuk menambah kebaikan-kebaikan. Bukhari bidin rahmahumullah menunjukkan bahwasanya sangat besar anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba. Ya. Wa ila khani fitin rahmahumullah minnatullah 'alal ibad, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu dalam semua aspek kehidupannya tidak lepas dari anugerah Allah. Dari sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia, na'amarakallahu fikum, tidak lepas dari anugerah dan fadilah Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkhusus bagi orang yang hendak meninggal dunia, Allah tambahi. Ya, untuk menyadarkan kepada mereka betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim kepada dia. Ya, agar dia berkesempatan menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kematian tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh bagi seorang hamba kecuali kebaikannya. Nih, harta yang ia kumpulkan di dunia enggak ada manfaatnya kalau sudah mati. Nih, anak yang banyak enggak ada na'amarakallahu fikum, enggak ada faedahnya kalau dia sudah mati. Kecuali kalau anak itu soleh. Na'amarakallahu fikum. Semata-mata anak istri banyak, enggak ada itu. Ya, maka itu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala minnatan lahu wa fadlah, sebagai bentuk anugerah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Khalifatin rahimahurrahmakum. Naam. Sehingga hadis ini sekali lagi khonifitun rahmahumullah disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam bab wasiyah, di dalam bab wasiat na'amarakallahu fikum, sangat erat kaitannya dan sangat na'amarakallahu fikum cocok sekali na'amarakallahu fikum ketika hadis ini disebutkan dalam bab wasiyah, yaitu adanya hasungan bagi kita ya untuk berwasiat. Ya. Dan juga menjelaskan kepada kita tentang fadilah keutamaan wasiat. Ya. Khairifitun rahmahumullah. Ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan hadis ini, dengan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Dan insyaallah kita misalkan satu hadis dalam nama raklab bab baru, yaitu bab wadiah, insyaallah.